Apakah hukumnya monopoli pasar? Tidak boleh. Dengan hadis innallaha huwal musta'ir, sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga pasar. Artinya barakallahu fikum, kalau kita mengatur, ya Rasulullah, ini mereka menjual begini, begini, begini, bagaimana kalau ditentukan saja harganya? Kata Nabi, sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga. Artinya dengan tawar-menawar, kalau jual terlalu mahal, gak akan laku. Kalau jual terlalu murah, rugi. Maka akan ketemu harga yang dijuluki dengan nama harga pasar. Oleh karena itu, di dalam Islam ada larangan-larangan yang menyelisihi hal-hal tersebut. Subhanallah. Ini juga keindahan Islam lagi. Tidak boleh mencegat penjual dari kampung sebelum sampai pasar. Tidak boleh. Mengapa? Apa ilatnya? Karena orang tersebut belum tahu harga pasar. Misalnya harga pasar lagi tinggi. Kemudian dia cegat orang yang datang bawa sayur banyak, bawa ini banyak, ini lagi mahal. Saya beli saja. Berapa? Biasanya lah seperti tahun lalu. Oh iya, senang dia. Padahal kalau di kota sudah 10 kali lipat. Dia enggak tahu. Enggak boleh. Tidak boleh. Karena ada ghis di sana. Sehingga biarkan sampai pasar, dia tahu harga pasar, tawar menawar. Barakallahu fikum. Apalagi menyimpan, dibeli, ditimbun. Orang semua mencari, kok enggak ada gula di pasar? Kok enggak ada terigu di pasar? Saya mau beli hatta 10 kali lipat. Tunggu, saja. Setelah mereka mencari dengan harga tinggi, baru dikeluarkan. Dia untungnya 10 kali lipat. Itu juga haram. Sama. Itu juga rahmat Islam. Tidak boleh yang seperti itu.